Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan sebelumnya ada beberapa tambahan yang ingin kita sampaikan terkait dengan materi sebelumnya. Yang pertama berkenaan dengan posisi makmum bersama imam. Nah, kalau di kitab Al-Imta' di halaman 106, yaitu ketika membahas syarat yang keempat di antara syarat-syarat bersolat berjamaah. Yaitu yang keempat, makmum posisi berdirinya ya, tidak lebih di depan daripada imam. Maka makmum tidak boleh maju lebih maju daripada imam, dan yang menjadi patokan adalah telapak kaki bagian belakang atau tumitnya. Sehingga disunahkan kalau makmum satu orang itu dia makmumnya mundur sedikit mundur ke belakang. Adapun kalau lurus sejajar hukumnya makruh. Nah, kemudian jika setelah itu datang makmum yang lainnya, ya, sebagaimana disebutkan di Al-Imta', maka nanti makmum tersebut berdiri di sebelah kiri imam. Berdiri di sebelah kiri imam. Jadi ini asalnya dua orang, imam sama makmum. Maka makmumnya di kanan imam, agak mundur ke belakang. Kemudian jika ada datang lagi seorang untuk bergabung menjadi makmum, dia posisi di samping kiri imam. Dan makruh hukumnya jika dia di posisi di samping kanan makmum. Dan nanti dia bisa bisa kehilangan fadilah berjamaah ya, walaupun tidak secara mutlak ya. Nah, kemudian nanti kalau ketika sudah ada tadi makmum yang kedua di samping kiri, berarti keadaannya nanti makmumnya ada dua, yang satu sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri. Nah, ketika nanti makmum yang terakhir yang sebelah kiri tadi sudah takbiratul ihram, maka sang imam maju ke depan ya. Kemudian nanti makmumnya bisa bergabung. Jika di depan masih ada tempat ya. Atau bisa juga makmumnya mundur ke belakang. Dua makmum tersebut mundur ke belakang. Dan yang lebih utama adalah jika memungkinkan yaitu jadi jika di depan masih ada tempat sehingga imam bisa maju, kemudian makmum tinggal merapatkan barisan. Kemudian memungkinkan pula misalnya makmumnya ke belakang, maka yang lebih utama kalau ada dua kemungkinan, lebih utama adalah makmumnya yang mundur ke belakang. Ya, jadi ketika ada makmum satu yang datang ini tidak berdiri di samping kanan makmum, tidak pula berdiri di belakang, dan tapi dia berdiri di samping kiri imam. Nah, kemudian nanti setelah dia sudah takbiratul ihram, imam maju atau makmum dua-duanya mundur, dan yang lebih utama kedua makmum mundur ke belakang. Ya, seperti itu perinciannya. Ataupun kalau dua makmum mulai dari awal, ya seperti biasa. Jadi apa? Posisi di belakang. Ya, untuk apa? Posisi makmum di belakang. Ya, hadis dari Ibnu Abbas ya. Yang ketika Ibnu Abbas posisi di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutarnya, menempatkan sebelah kanan. Ya, jadi dari kepalanya ya, kepala di apa? Dari kepalanya. Dari posisi kepala ya, dari posisi telinga ya. Telinga sebelah kanan. Dan ini tidak menunjukkan bahasanya posisinya harus sejajar. Hadis ini tidak menunjukkan secara tegas bahasanya posisi makmum itu sejajar dengan posisi imam. Hanya menunjukkan yang jelas adalah posisi makmum di sebelah kanan imam jika makmum sendirian. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian mana lagi? Ya, kemarin disebutkan bahasanya ya tentang nanti yang ini dulu. Yang masalah di antara syarat dari sholat berjamaah yaitu tidak adanya mukhalafah fahisyah. Tidak ada mukhalafah fahisyah ya di sunnah-sunnah sholat. Ya, kemarin karena beliau memberikan perincian maka kita beri gambaran sedikit. Ya. Yaitu yang fi'lan dan tarkan yaitu sujud tilawah. Makmum tidak boleh menyelisih imam, penyelisian yang parah, yang fahisyah, yang berat, yaitu menyelisih fi'il dan tark. Seperti sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini makmum tidak boleh menyelisih imam secara fi'lan atau tarkan dan tarkan. Fi'lan maksudnya kalau imam sujud tilawah wajib bagi makmum ikut sujud tilawah. Kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, makmum juga tidak melakukan sujud tilawah. Ini artinya dia harus tidak boleh yaitu dia makmum tidak boleh menyelisih imam baik fi'lan maupun tarkan. Kemudian beliau menyebutkan ada juga yang fi'lan saja latarkan. Contohnya sujud sahwi. Fi'lan saja maksudnya berarti kalau imamnya sujud sahwi tidak boleh makmum tidak sujud sahwi. Ya, berarti menyelisih imamnya sujud sahwi, makmumnya kok tidak sujud sahwi. Berarti ini menyelisih ya dengan penyelisian yang berat. Tapi belum menyebutkan di situ latarkan bukan tark. Artinya kalau imam itu meninggalkan sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Ya. Gambarannya adalah ketika ketika terjadi sesuatu yang dianjurkan untuk sujud sahwi, ternyata imamnya enggak sujud sahwi. Ya. Kemudian makmumnya berarti kan ini tarkan, taroka. Imamnya meninggalkan sujud sahwi. Kalau makmumnya sujud sahwi, ya. Ini kan nanti masuk mukhalafah fahisyah. Tapi di sini boleh karena posisinya itu dia apa? Dilakukan setelah salamnya imam, bukan sebelum salamnya imam. Sujud sahwi sebagaimana yang telah kita ketahui dilakukan sebelum salam. Nah, ketika imam itu salam pertama, maka sudah selesai sholatnya imam. Nah, sholatnya makmum di situ nanti kalau dia mau sujud sahwi bisa sujud sahwi. Nah, habis itu dia salam. Jadi melakukannya setelah salamnya imam. Tidak dilakukan sebelum salamnya imam. Kalau sebelum salamnya imam, maksudnya adalah imam belum salam pertama, makmum sud sawi. Nah, itu berarti sebelum salamnya imam enggak boleh kalau seperti ini. Jadi setelah salamnya imam. Artinya ini menyelisih, tapi di sini tarkan. Jadi dia dalam kondisi ini dia tidak mengapa. Yang wajib adalah fi'lan. Itu gambarannya. Kemudian yang tarkan la fi'lan tidak boleh menyelisih tarkan, tapi boleh menyelisih fi'lan seperti tasawuf awal. Jadi tidak boleh menyelisih tarkan. Berarti kalau imamnya meninggalkan tasyahud awal, makmum harus meninggalkan juga tasyahud awal. Misalnya imamnya tidak tasyahud awal langsung berdiri, ya langsung berdiri. Makmum boleh enggak dia mengerjakan tasyahud awal? Enggak boleh, karena dia nanti menyelisihi dari sisi tarkan, karena imamnya meninggalkan tasyahud awal, maka dia harus meninggalkan. Tapi untuk fi'lannya di sini tidak, ya. La fi'lan. Kalau tasyahud awal, la bukan fi'lan. Yang di penyelisihannya itu enggak boleh pada tarkan, boleh pada fi'lan. Berarti apa? Kalau imamnya tasyahud awal, fa'ala, berarti kan makmumnya bisa tidak tasyahud awal. Nah, karena di situ fi'lan enggak diwajibkan. Ya, penyelisihannya tadi. Ya, nanti misalnya imamnya fa'ala berarti ya, fa'ala tasyahud awal, mengerjakan tasyahud awal, maka nanti makmumnya boleh dia misalnya berdiri. Nanti dia berdiri. Dan ini nanti terjadi apa? Dua hal yang sama. Karena tasyahud awalnya imam itu seharusnya kan diikuti karena mutaba'ah, harus mutaba'ah. Tapi dia bangkit ke atas berdiri itu fardu juga, sama-sama fardunya. Ya. Ini bentuk gambaran dari dia menyelisih tasawuf awal tadi, cara fi'il. Maka nanti jika misalnya imam tasyahud awal kemudian makmum berdiri secara sengaja, maka nanti tidak batal sholat makmum kalau dia enggak kembali misalnya, enggak kembali turun ke tasyahud. Tapi dia dianjurkan kembali ke tasyahud awal ya, dalam rangka keluar dari khilaf, karena ada sebagian pendapat yang mewajibkan, karena itu nanti apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah imam lebih dikuatkan di sini daripada yang fardu berdiri tadi. Nah, ini gambarannya seperti itu. Mungkin ada perincian yang lebih detail, tapi ya ini insya Allah sudah mencukupi. Ya Allah alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan yang kemarin. Kemudian ada yang dimakruhkan. Ini sudah belum ya? Ya, kita lanjutkan. Hal-hal yang disunahkan ketika sholat berjamaah, yang pertama, imam meringankan bacaan, ya, meringankan bacaan ketika sholat tidak terlalu panjang. Kemudian, ya ini semisal dengan tahfif, yaitu di bacaan, kemudian di tasbih-tasbih rukuk, ya. Ini enggak boleh diperpanjang kalau tidak diketahui keridhaan dari makmum. Kecuali makmumnya adalah sudah tertentu, terbatas, orangnya yaitu itu saja, dan diketahui keridhaannya, maka tidak mengapa sang imam memanjangkan. Tasbihnya diperbanyak misalnya. Tapi kalau makmumnya gonta ganti, kita enggak tahu kondisinya seperti apa, maka yang disunahkan di sini takhfif. Ya kalau makmumnya diketahui misalnya di pondok-pondok pesantren, di ma'had ya, jenis misalnya, atau di kampung yang sudah diketahui di situ biasa sholatnya diperpanjang. Kalau enggak diketahui maka ini yang disunahkan meringankan. Yang kedua, imam mengeraskan, di mana mengeraskan bacaan sampai orang sholat mendengar. Jika suara imam enggak sampai kepada jamaah, makmum disunahkan untuk mengangkat seorang mubalig yang bisa mengulangi suaranya dengan lebih keras atau bisa menyampaikannya ke yang lebih jauh. Kemudian yang ketiga, imam berdiri di tengah-tengah jamaah, posisinya di tengah. Yang keempat, meluruskan shaf dan menutup celah. Barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Ya, di sini meluruskan shaf dianggap sebagai sunnah dalam sholat berjamaah. Kemudian faedah, disunahkan untuk pergi ke masjid dalam keadaan tenang. Ya, kemudian di antara kemakruhan sholat jamaah, ya ini tadi lawannya yang tadi, memperpanjang bacaan tanpa ada keriduan dari para makmum. Kemudian kemakruhan yang lain, sholat sendirian di belakang shaf. Ya, jika tidak mendapatkan tempat longgar, maka dia menarik salah satu orang di depannya. Ya, ini ada perinciannya ya, ada perinciannya yang kemarin sudah sebutkan beberapanya, yaitu diantara jadi makruh itu di makruh berdiri ya, berdiri sendirian di shaf. Jika tidak mendapatkan tempat yang longgar, maka dia takbiratul ihram ya bersama imam, kemudian menarik ya, hukumnya sunnah. Menarik orang tadi hukumnya sunnah ya, perlu kita ketahui juga hukumnya sunnah. Salah satu shaf di orang yang berada di shaf depannya, agar bisa sholat bersamanya di shaf tersebut. Ya, ini dalam rangka keluar dari khilaf. Biasanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan tidak sah sholat sendirian di shaf ya, di belakang shaf. Dan kesunahan menarik ini tadi, jika ada zon atau kemungkinan bahasanya dia akan setuju, yang ditarik itu enggak apa-apa setuju. Tapi kalau enggak ada hal seperti itu, ya. Jadi taunya dari mana ya? Dari ini, dari indikator-indikator atau dia orangnya bagaimana, kebiasaannya seperti apa. Jadi kalau nanti enggak ada kemungkinan itu, maka tidak melakukan penarikan. Bahkan terlarang menarik. Karena apa? Khawatir terjadi fitnah. Ya, seperti itu ya, salah satu perinciannya. Kemudian di antara syarat yang lain, stafnya tersebut lebih dari dua, ya, lebih dari dua. Nah, kalau satu, ya kan, ada nggak gambarannya, Allah alam, ini seperti itu. Kemudian orang yang ditarik tadi disunahkan untuk membantunya ikut ke belakang agar membantu apa? Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, itu sedikit tambahan. Kemudian yang ketiga, makmum dan imam itu sejajar. Ya, maka hukumnya makro. Yang disunahkan adalah mundur sedikit. Yang menjadi patokan adalah tumitnya. Dia harus disunahkan mundur dari tumitnya imam, ya, bukan jari-jarinya ya, tapi tumitnya. Kemudian dimakrokan untuk irtifa tinggi makmum alal imam atau kebalikannya, kecuali ada hajat. Jadi kalau ada tempat yang bisa memungkinkan untuk sholat berjamaah sama rata antara makmum dan imam, maka itu yang lebih baik. Jika tidak memungkinkan, maka sang imam yang lebih di atas. Ya. Faedah, orang yang sholat munfarid, ya, atau berjamaah, kemudian mendapatkan jamaah lain sholat, maka disunahkan dia mengulangi sholatnya dengan niat sholat fardu juga. Dia misalnya sudah sholat zuhur, ya, sendirian, atau sudah sholat berjamaah zuhur sendirian, kemudian dia pergi ke satu tempat mendapatkan jamaah lain juga sholat zuhur, maka disunahkan baginya untuk mengulangi sholatnya dengan tetap niat fardu, dengan syarat. Syaratnya dia di sholat yang kedua ini, ya, di sini sebutkan dilakukan berjamaah dari awal sampai akhir, harus berjamaah. Jadi pengulangan sholat itu harus apa, posisi berjamaah, pengulangan sholat fardu. Kemudian nomor dua, harus dilakukan di waktunya, kemudian hanya diulang sekali saja, diulang sekali saja, itu syaratnya. Maka nanti sholat yang pertama yang sudah dilakukan ketika sendiri atau berjamaah itu yang terhitung fardu. Sholat kedua yang berupa pengulangan bersama jamaah yang lain terhitung nafal sunnah. Masalah jika imam sholat dengan duduk karena tidak mampu untuk berdiri, sah orang di belakangnya yang mampu untuk berdiri. Farak, jika seorang masuk, ya, seorang yang sholat masuk di mulai sholat, sudah memulai sholat sunnah, kemudian ada iqomah sholat, maka dia menyempurnakan sholat sunnahnya, kecuali nanti khawatir akan terluput dari jamaah, maka dia harus memotong sholatnya, memutuskan sholat sunnah tersebut dan masuk ke jamaah. Farak, sah untuk mengubah, ya, sholat fardu menjadi nafilah. Seperti orang sholat fardu munfarid. Ya. Kemudian dikumandangkan iqomah berjamaah, maka disunahkan dia untuk mengubah ke sholat fardu menjadi nafilah dua rakaat, misalnya agar bisa mendapatkan pahala jamaah. Adapun sholat sunnah, maka tidak boleh dirubah menjadi nafal fardu. Misalnya orang sholat sunnah maghrib, kemudian ya, orang sholat sunnah maghrib, kemudian datang jemaah lain sholat di belakangnya. Kemudian dia mengubah sholatnya menjadi sholat fardu maghrib, maka batal sholatnya karena merubah niat. Tadi sunnah dirubah ke fardu enggak boleh. Kalau tadi sah mengubah fardu menuju sunnah. Dia sholat fardu, ya niatnya awalnya sholat fardu. Nah, kemudian karena ada ternyata ada iqomah, maka dia dirubah menjadi sholat sunnah. Ya, sholat fardu sendiri, kemudian ternyata ada iqomah, dan dia sholat. Ada iqomah, kemudian dia boleh ya. Disunahkan dia mengubah niatnya ke sunnah mutlak ya, dua rakaat. Agar bisa mendapatkan berjamaah. Jadi yang boleh itu dirubah ke sunnah mutlak. Istikhlaf menggantikan posisi imam. Jika imam batal sholatnya, maka bisa meminta salah satu makmum untuk menyempurnakan, menggantikan sebagai imam. Masalah sah sholat orang yang memutus iktidak, memutus berjamaah, yaitu niat mufarokoh. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendiri, yaitu munfarid. Adapun orang yang niat mufarokoh tanpa uzur, maka makruh. Yang gak ada uzur, ya, dia memutus dari apa berjamaah mufarokoh. Tanpa ada uzur. Nah, misalnya kalau ada uzur, misalnya dia qori, kemudian imamnya umi, maka dia ini ada uzur di situ. Atau bahkan wajib, Allahu a'lam. Yang jelas itu bisa. Contoh seperti itu. Jadi nanti dia niat mufarokoh. Nah, niat mufarokoh ini dia berpisah dari jamaah, berpisah dengan sholatnya imam, memutus tali hubungan antara sholatnya dengan sholat imam, karena berjamaah itu adalah irtibat, ya, ada tali penghubung antara sholat makmum dengan sholat imam. Kalau tali penghubung ini diputus, berarti dia sholat sendirian. Nah, kalau misalnya nggak ada uzur, disebutkan di sini hukumnya makruh, berarti boleh tapi makruh. Kemudian rokaat itu bisa didapatkan terhitung jika seorang itu mendapatkan rukuknya imam. Masalah, ya ini kaitannya dengan kemarin disunahkannya membaca sunah hai'ah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Itu di rokaat pertama dan kedua. Tapi ada pengecualian, bisa disunahkan di rokaat ketiga, contohnya ini. Jika makmum berdiri, ya, dia bermakmum di belakang imam di rokaat kedua. Imam itu rokaat kedua, makmum rokaat pertama, berarti masbuk, ya kan? Enggak dari awal. Kemudian ketika imam posisi rokaat ketiga, ya, maka sah bagi makmum untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena makmum itu tadi di rokaat kedua, imamnya di rokaat ketiga. Maksudnya seperti itu gambarannya. Di rokaat ketiganya imam, tapi hakikatnya rokaat keduanya makmum. Sehingga makmum ini disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini gambarannya. Beberapa udzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Hujan yang lebat, ya, panas yang sangat, angin yang kencang di malam hari. Ini malam hari kalau angin diberi koid malam hari. Lumpur, becek yang sangat, kemudian sangat dingin, sangat lapar, sangat haus. Sakit yang parah, yang berat ya. Kemudian dia apa mengurusi orang sakit, misalnya mengurusi orang sakit sehingga dia mengutamakan itu, dia tidak ikut berjamaah. Kemudian khawatir terhadap keselamatan jiwanya atau kehormatannya, kemudian menahan hadas yaitu buang air kecil atau buang air besar, Kemudian dia makan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, tidak enak, yang susah dihilangkan. Seperti bawang putih, bawang merah. Artinya kalau bisa dihilangkannya, dia dihilangkan dulu. Ini susah dihilangkan. Faslun, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun qasru as-salah, mengqasar salat. Wa yajuzu, boleh, hukumnya boleh. Ya. Bukan sunnah di sini berarti. Yajuzu, karena ibarat yajuzunya boleh. Kalau nanti sunnah, diibaratkan, diberi istilah, ungkapan katanya nanti apa, biasanya yusannu, atau yustahabu, ya, dan misalnya. Boleh bagi musafir qasru salati arba'iyati bi khamsati syara'ita. Boleh bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. An yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, safarnya bukan safar maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhon. Ya, kemudian yang kedua, jaraknya adalah 16 farsakh. Wa an yakuna mu'addiyan li sholati ruba'iyati. Dan yang ketiga, dia itu melakukan sholat 4 rakaat yang ada, ya, bukan qadha. Ya, secara umumnya, secara umum dia melaksanakan cara ada. Wa an yanwiya al-qasra ma'al ihram. Dan dia berniat mengqasar, ya, ma'al ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Bukan diterjemahkan saat ihram haji, ya. Tapi ini maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Di sini pilihan katanya ihram, ya. Bukan maksudnya ihram haji atau umrah. Wa la yatamma bi muqimin, dan dia tidak bermakmum pada orang mukim. Karena orang mukim salatnya 4 rakaat. Al-Qasr, yaitu seorang itu melaksanakan sholat 4 rakaat, dilaksanakan 2 rakaat. Melaksanakan zuhur, asar, isya, jadi 2 rakaat, sebagai pengganti dari 4 rakaat. Ini adalah salah satu contoh bentuk kasih sayang dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang bersafar, karena safar adalah potongan dari azab. Sedangkan Islam itu dibangun di atas rahmat dan keringanan. Di antara syarat qasar, yaitu yang pertama, safar bukan safar maksiat, yaitu safar yang mubah, yang masyru'. Bisa safar wajib, bisa safar sunnah, bisa juga safar makruh. Artinya bukan safar haram. Karena ini rukhsah, dan rukhsah ar-rukhsu la tunatu, ya, bil ma'asi. Rukhsah tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya adalah safar untuk merampok, membegal, untuk membunuh, untuk tujuan mencuri di satu tempat, kemudian dia safar. Ini nanti tidak boleh baginya mengambil rukhsah. Tanbih, jika dia safar perginya untuk maksiat, maka enggak boleh dia mengambil rukhsah. Adapun ketika dia kembali ke daerahnya, yaitu tujuannya ya cuman kembali ke daerahnya, maka boleh dia mengambil rukhsah. Ya, ini ada perincian dari beliau, bahasanya ya ketika kembali ini sudah selesai hajatnya bermaksiat. Kemudian dia kembali dengan tujuan yang mubah, hanya sekedar kembali ke tempat tujuannya, maka kata beliau di sini boleh mengambil rukhsah. Syarat yang berikutnya adalah jaraknya 16 farsakh zahaban, yang dihitung perginya. Ya, dihitung jaraknya itu dari mulai dia meninggalkan daerahnya ketika berpisah dengan bangunan-bangunan daerahnya. Dari apa? Dari arah menuju tempat yang ia tuju untuk safar. Nanti dihitung jaraknya di situ, di intinya batas kota gitu ya, batas daerah sampai ke daerah yang dituju, 16 farsakh. Ya ini kalau dikonversi bisa, ya ini ada beberapa konversi beliau di sini. Ya 82 ada berapa lagi? 80, atau ada yang konversi 89. Ini menurut pendapat yang masyhur di mazhab sekitar itu. Syarat yang ketiga adalah dia melaksanakan sholat 4 rakaat secara ada. Ya, bukan qasar. Qada. Faedah sholat yang tertinggal ketika di mukim, ketika saat mukim tidak safar. Contohnya orang safar, dia punya tanggungan hutang sholat isya ketika dia tinggalkan karena satu sebab di saat mukim. Maka dia sholatnya mengkodok di saat safar harus 4 rakaat. Ya, dimenangkan kondisi ketika dia mukim, yaitu saat dia ketinggalan tidak mengerjakan sholat tersebut. Adapun orang yang ketinggalan sholat 4 rakaatnya itu saat dia safar dan dia ingin mengkodoknya juga di safar tersebut atau di safar yang lain, maka boleh qasar. Nah, qasar kodok yang boleh qasar hanyalah dalam bentuk tertinggal di safar, kodok di safar. Kalau tertinggalnya di mukim, di hadar, mengkodok di safar, wajib menggenapkan 4 rakaat. Atau tertinggalnya di safar, mengkodoknya di mukim, nah, sudah pulang, selesai dari safar, maka juga wajib 4 rakaat. Dalam hal ini, kalau ada bertemu ya ibadah di hadar dan di safar, maka yang dimenangkan adalah yang di hadar. Kemudian yang ketiga, niat bersama dengan takbiratul ihram ya, ketika ingin mengqasar di sholat yang pertama, dari sholat yang pertama seperti misalnya dia berniat nawaitu usholli dzuhra maqsuratan atau yang semisal dengan itu ya. Intinya dalam hatinya nanti ada tambahan, biasanya itu diqasar. Kalau dia takbiratul ihram tanpa ada niat qasar, maka hukumnya dikembalikan ke hukum asal, dia harus sholatnya 4 rakaat. Sudah takbiratul ihram, sudah baca iftitah misalnya, lupa, oh ternyata bukan, tidak niat sholat qasar, maka dia harus 4 rakaat. Yang kelima, tidak bermakmum dengan orang yang mukim, atau yang lebih detail, tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya digenapkan 4 rakaat. Maka beliau mengatakan di sini, jika dia sholat, musafir sholat, jika seorang musafir sholat 4 rakaat yang diqasar ketika safar, maka haruslah dia sendiri atau imamnya juga musafir mengqasar. Jika seorang musafir sholat di belakang imam yang hadir, yang tidak musafir, yang dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, maka tidak sah baginya sang makmum untuk mengqasar. Walaupun dia hanya mendapatkan sholatnya imam bagian kecil saja. Jadi intinya dia sholat berjamaah, ikut berjamaah, imamnya itu 4 rakaat, dia hanya mendapatkan sebagian dari apa sholatnya imam, maka dia harus menyempurnakan yang tertinggal ketika berjamaah tadi dengan itmam, dengan menyempurnakan 4 rakaat. Jadi intinya dia masih mendapatkan sebagian dari sholatnya imam, maka dia wajib sholat 4 rakaat. Ya, boleh mengqasar kalau dia sendirian munfarid atau berada di belakang musafir yang mengqasar. Kalau musafirnya mengqasar, musafirnya itmam, ya dia wajib itmam walaupun dia musafir imamnya, karena tidak semua musafir juga mengqasar. Sebagian fuqaha menambahkan syarat-syarat yang lain, di antara adalah safarnya masih ada, di sholat tersebut. Kemudian safarnya itu, kalau safarnya sudah berakhir ketika dia sampai ke tempat yang dia nanti niat mukim di situ. Nanti status safarnya sudah berhenti. Yang ketujuh, musafir tidak niat iqamah mukim selama 4 hari. Selain hari masuk dan hari keluar. Adapun jika niat mukim kurang dari 4 hari, atau dia tidak mengetahui rentang waktu tinggalnya berapa lama, maka boleh dia mengqasar. Jika dia niat mukim 4 hari atau lebih, tidak boleh. Niatnya 4 hari tinggal di satu tempat ya, yang dia tuju untuk safar atau lebih, maka enggak boleh mengqasar. 4 hari ini tidak terhitung hari masuk dan hari keluar. Misalnya masuknya hari Ahad sampai ke daerah yang dituju, maka ngitungnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti Jumat dia rencana pulang. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah 4. Kalau sudah 4, maka tidak boleh mengqasar. Kemudian yang ke-8 adalah dia memaksudkan safarnya di tujuan yang jelas. Ya, dia pergi ke satu tempat yang jelas. Adapun orang yang jelas mau pergi kemana, pindah sana, jalan ke sana, lanjutin ke sana, walaupun nanti jauh, tidak ada rukhsah untuk qasar. Kemudian nomor 9, dia mengetahui bolehnya mengqasar. Bahasanya qasar itu boleh. Dia punya ilmu. Ya, contohnya kalau enggak punya ilmu, dia melihat orang-orang kok pada mengqasar, ikut-ikutan qasar. Tapi dia enggak paham bolehnya mengqasar itu, maka tidak sah. 10 adalah menjaga dari suatu yang bertentangan dengan niat qasar. Seperti dia tidak boleh kemudian niat itmam, kemudian taradud, ragu-ragu ini mengqasar atau enggak. Nah, atau dia, ya. Kalau nanti ada hal semacam itu, maka tidak boleh dia mengqasar. Jadi harus niatnya itu jazm, yaitu mengqasar. Tidak ada sesuatu yang menafikan dari qasar. Niat qasar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-jam'u fis-safari wal hadri. Wa yajuzu boleh lil musafiri, bagi seorang musafir untuk menjama' antara salat zuhur dan asar, baina zuhri wal asri fi waqti ayyihima syaa. Boleh bagi musafir untuk menjama' salat antara zuhur dan asar di waktu yang mana pun. Kemudian wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima syaa, juga boleh menjama' antara maghrib dan isya di waktu yang manapun. Wa yajuzu boleh lil hadiri, bagi orang mukim fil matar, karena dalam keadaan hujan, an yajma'a bainahuma, untuk menjama' salat-salat tersebut fi waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama dari keduanya. Ya, insya Allah sudah ada gambaran bagaimana itu sholat jamak menggabungkan dua sholat. Kalau yang dilakukan di awal di sholat yang pertama namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di sholat yang kedua, maka jamak takhir. Di sini hukumnya adalah jaiz. Maka tadi musannif mengatakan ya juzu. Jadi bukan mustahab. Jadi kalau yang mustahab itu, dia yang asalnya 4 rakaat, yaitu yang mustahab. Asalnya itu tidak dijamak, yaitu yang mustahab. Di mazhab seperti itu. Kemudian, macam-macam jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Dan sholat yang dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang tidak dijamak, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, atau asar dengan maghrib. Di antara jamak takdim, nah ini bisa diperhatikan syaratnya untuk jamak takdim, nanti beda dengan jamak takhir. Jamak takdim yaitu melakukan di awal, zuhur sama asar dilakukan di awal. Jadi asarnya dilakukan di sholat zuhur. Syaratnya satu tartib, baina sholata ini harus urut. Harus melakukan zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Ini enggak boleh dibalik. Ya. Kalau dibalik gimana? Ya nanti enggak sah sholat asarnya kan. Kemudian yang kedua adalah niat jamak. Niatnya ini, niat jamak ini, yaitu di sholat yang pertama sebelum selesai dari sholat yang pertama. Jadi meniatkan menjamak sholat, ya, yang kedua dijamak, dikumpulkan, dikerjakan di sholat di waktu yang pertama. Niatnya ketika sholat yang pertama. Dan disunahkan niat itu beriringan dengan takbiratul ihram di sholat yang pertama. Misalnya menjamak antara zuhur dengan asar, maka niatnya saat sholat zuhur sebelum salam pertama. Boleh di semua waktu itu, di rentang waktu itu. Tapi yang lebih utama di takbiratul ihram, ya sholat zuhur juga. Ya. Berkesinambungan antara sholat yang pertama dan sholat kedua, tidak ada jeda, artinya tidak ada jeda pemisah antara sholat pertama dan kedua dengan pemisah yang panjang secara uruf kodat kebiasaan. Misalnya dia sholat sunnah maghrib, maka terpotong muwalahnya, maka tidak boleh di menjamak. Misalnya sholat maghrib mau dijamak dengan isya, kemudian habis sholat fardu maghribnya sholat sunnah dulu, maka ini terpotong, terpotong mualahnya, maka nggak boleh nanti kemudian menjamak sholat isya-nya, nggak boleh. Kemudian iqomat, ya iqomat, mengumandangkan iqomat ketika sholat jamak ini tidak teranggap jeda yang panjang. Bahkan disunahkan ya, azan satu kali, kemudian iqomatnya untuk masing-masing sholat. Azan, kemudian sholat iqomah untuk sholat zuhur misalnya, kemudian iqomah lagi untuk sholat asar. Kemudian yang keempat, masih posisi safar sampai sholat yang kedua. Sampai dimulai sholat kedua. Jika dia sudah sampai di tempatnya sebelum takbiratul ihram sholat kedua, maka tidak sah jamak. Karena apa? Sebabnya sudah hilang, yaitu safar. Adapun kalau dia sampai di daerahnya, daerah mukimnya, di tengah-tengah sholat, maka sah. Karena dia ketika takbiratul ihram masih posisi safar. Nah, ini gambarannya adalah dia mau menjamak sholat. Nah, ketika selesai sholat pertama, ternyata sudah sampai ke daerahnya, maka tidak boleh menjamak karena sudah hilang status safarnya. Ya, misalnya naik kapal atau apa ya, kendaraan, dia sholat di situ. Habis sholat zuhur selesai, dia sudah masuk daerahnya, belum sempat sholat asar untuk menjamak, maka dia sudah nggak boleh karena status safarnya sudah hilang dengan dia sampai ke daerahnya. Kemudian jika seorang menjamak sholat zuhur dan asar, maka waktu karohahnya yang sebagaimana kita bahas kemarin, mulai dari setelah selesai melaksanakan sholat asar. Ya, artinya ya sholat menjamaknya jam 1, maka nanti setelah jam 1 ini ini sudah waktu karoha, karena dia sudah melakukan sholat asar, bukan dihitung dari adzan asar. Kemudian jamak takhir, ini beda, ini tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir yang dilakukan di waktu sholat kedua. Yang pertama niat jamak di waktu sholat pertama. Misalnya meniatkan jamak sholat duhur, misalnya dijamak dengan asar kan, itu niatnya di waktu duhur. Selama masih waktu duhur, ya dia meniat di situ maka boleh. Ya. Adapun jika sudah terlewat waktu duhur dan masuk waktu sholat asar belum niat, maka tidak sah menjamak karena waktu niat sudah habis, maka menjadi qadha sholat zuhurnya. Jadi harus niat dulu di rentang waktu sholat zuhur, yaitu dari zawal sampai akhirnya sebelum masuk sholat asar. Kemudian dawam safar masih posisi safar, yaitu sampai selesai dari sholatnya. Maka dia kalau dia sudah mukim, maka sholatnya yang pertama menjadi qadha. Karena sudah hilang status safarnya. Kemudian yang ke kemudian. Tanfis catatan tidak wajib pada sholat jamak takhir tartib. Tidak wajib urut. Nah, kalau jamak takdim misalnya maghrib dijamak dengan isya, maka boleh sholat isya dulu baru maghrib. Nah, tidak boleh, tidak harus urut. Kedua, tidak disyaratkan muwalah. Maka nanti sholat isya dulu karena ada berjamaah di situ misalnya, kemudian dia melakukan yang lain, ada jeda baru sholat maghrib, boleh karena tidak diwajibkan muwalah. Dan juga tidak niat jamak di sholat yang pertama. Ya, tidak apa? Wajib. Tidak wajib niat jamak di sholat yang pertama. Tadi kan niatnya adalah di waktu. Waktu apa? Sholat yang pertama. Sehingga kalau maghrib sama isya di waktu maghrib, dia niat sholat jamak. Nah, ketika nanti dia melakukan sholat sholatnya nah, di waktu isya, maka dia tidak ada kewajiban niat jamak di sholat yang pertama. Adapun syarat jamak ketika di mukim, yaitu dikaitkan dengan sebab hujan. Yang pertama hujannya lebat, karena di mana bisa membasahi baju dan sandal. Kemudian harus dilakukan dengan bentuk jamak takdim. Maghrib sama isya ya, maghrib dulu, zuhur sama asar ya, di waktu zuhur ya. Maghrib dengan isya dilakukan di maghrib, zuhur dengan asar dilakukan di zuhur. Kemudian niat jamak di sholat yang pertama. Ya, jadi sehingga bukan enggak mesti takbirat di sini di sholat yang pertama ya, tidak diikat dengan takbiratul ihram. Ya, tidak diikat dengan takbirat, tidak mesti takbiratul ihram karena ini sama persis dengan syarat jamak takdim. Sholat jamak karena hujan, maka ini masuk syarat-syarat jamak takdim. Karena sholat jamak karena hujan adalah jamak takdim. Cuma ada tambahan syarat yang lain berkaitan dengan hujan. Nah, kemudian harus muwalah tadi ya sama. Kemudian kalau tadi dawamu safar, sekarang dawamul mator. Hujannya masih ada ketika sholat pertama, kemudian ketika salam, dan takbiratul ihram sholat kedua. Nanti kalau setelah takbiratul sholat kedua hujannya berhenti nggak masalah. Tetapi ketika pas mulai takbiratul sholat kedua, takbiratul ihram sholat kedua hujannya masih ada. Kemudian sholat yang kedua ini dilaksanakan dengan berjamaah di masjid atau tempat lain untuk berjamaah. Nah, di sini disebutkan sholat yang kedua wajib berjamaah. Kemudian dia terganggu kepergiannya itu ke masjid ya dengan hujan di jalannya. Ya, juga disyaratkan adalah jauh, ya, tempatnya jauh, tempat tinggalnya dengan masjidnya jauh. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun salatul jum'ati salat jum'at. Wa syara'itu wujubi al-jum'ati sab'atu asya'a. Syarat diwajibkan salat jum'ah ada 7. Syarat wujub artinya apa? Kalau terpenuhi maka dia wajib melakukan. Kalau tidak terpenuhi tidak ada kewajiban melakukan. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Wal bulughu balik. Wal aqlu berakal. Wal huriyatu merdeka. Wal dhukuriyatu. Laki-laki. Wasihatu sehat. Wal istitonu. Istiton. Yaitu dia bermukim. Tidak safar. Ya, dinamakan sholat Jum'ah, ya, dinisbatkan pada sesuai dengan harinya. Dinamakan Jum'ah karena disitu mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tambahan-tambahan barokah. Ya. Di masa jahiliyah dinamakan Yaumal Arubah. Hukumnya fardu ain bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian sholat Jum'ah ini diwajibkan di Makkah di malam Isra Mi'raj bersama sholat fardu 5 waktu. Nabi SAW tidak sholat Jum'ah di Makkah karena tidak memungkinkannya mengumpulkan kaum muslimin karena khawatir akan serangan musuh. Dan orang yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat Jum'ah di Madinah sebelum hijrah adalah As'ad bin Zirarah atau Zurarah radhiyallahu anhu. Dan Jumat pertama yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di Madinah. Waktu sholat Jum'ah yaitu seperti sholat zuhur, tapi dia sholat sendiri, sholat tersendiri, tetapi waktunya sama dengan sholat zuhur. Faedah tahdzir peringatan keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah yang terpenuhi syarat-syaratnya. Faedah Jum'ah itu adalah gantian pengganti zuhur. Maka mengambil apa sunnah yang zuhur. Mengambil hukum yang sama dari sunnah zuhur yaitu sholat 4 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Kana yusholli qabla Jum'ah arba'an wa ba'da arba'an. Itu riwayat Tirmidzi. Syarat wajib sholat Jum'ah yang pertama Islam maka tidak sah bagi orang kafir atau murtad. Yang kedua balik tidak wajib bagi anak kecil yang belum balik. Al-aklu berakal maka tidak sah bagi gila. Orang gila al-huriyatu merdeka maka tidak wajib bagi hamba, budak. Kemudian laki-laki zukuriyah maka tidak wajib bagi perempuan atau khunsa yang punya 2 jenis kelamin. Tetapi sah sholatnya dari keduanya. Tidak wajib. Tapi kalau sholat ikut sholat Jum'at sah. Kemudian sehat badannya, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Yang dia tertimpa sakit ketika menghadiri sholat Jum'ah. Sakit yang menyulitkan untuk berangkat ke tempat sholat Jum'ah. Dan level sakitnya tidak mesti sama dengan level sakit. Dibolehkannya dia duduk ketika sholat fardu. Jadi tidak mesti itu, tapi levelnya hanya sekedar dia itu merasa sakit, ya berat sakit untuk pergi dalam kepergiannya menuju sholat Jum'ah. Sehingga nanti kalau dia bisa menahan kuat sampai sana, dia kalau nggak ada halangan apa-apa nggak boleh dia kembali pulang, ya, karena dia sudah sampai sana sudah mau ditegakkan sholat Jum'ahnya. Kemudian yang ketujuh istiton, maksudnya adalah al-iqamah, maksudnya adalah tidak safar. Karena nanti ada 2 istilah, istiton sama iqamah. Bedanya apa? Istiton kalau orangnya mustautin, iqamah orangnya namanya mukim. Dan wajib bagi salat untuk salat Jumat itu bagi orang yang mukim. Ya, tidak mesti istiton ya. Tidak mesti mustautin. Karena di sini maksudnya istiton dimaknai al-iqamah. Mustautin di sini maknanya adalah mukim. Maka tidak wajib bagi musafir kecuali dia niat mukim selama 4 hari atau lebih sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Karena kalau niat mukim 4 hari atau lebih, maka dia teranggap mukim. Ya, kalau mustautin adalah orang yang menetap di situ, jadi tempat tinggalnya itu daerahnya dijadikan untuk tempat menetap. Dan dia tidak ada keinginan untuk kesana kemari, ya, kecuali ada hajat. Ya. Beda dengan mukim, mukim adalah orang yang tinggal di satu tempat yang dia dan dia tidak menjadikan tempat tinggalan tersebut sebagai tempat menetap seterusnya. Nanti dia ada niat untuk kembali, misalnya dia safar untuk belajar menuntut ilmu, ya, menjadi pelajar atau mahasiswa misalnya. Nanti selama 4 tahun atau lebih, nanti dia kan punya niat untuk kembali ke kampungnya karena tinggal di daerah dekat kampusnya hanya untuk menuntut ilmu, maka dia itu mukim namanya, bukan mustautin. Orang yang belajar di pondok pesantren ya misalnya juga dia namanya mukim, bukan mustautin. Nah, ini di harus kita pahami dulu beda antara mukim sama mustautin. Faedah haram bagi orang yang wajib sholat Jumat untuk safar dari fajar hari Jumat sampai sholat Jumat kecuali sampai waktu sholat Jumat kecuali jika dia yakin akan tiba di sampai di satu tempat dan bisa sholat Jumat. Adapun jika dia safar sebelum fajar maka boleh meskipun dia tidak bisa mendapatkan sholat Jumat. Dikata beliau di sini safar bagi orang yang punya kewajiban sholat Jum'ah safar setelah fajar ya maka haram hukumnya kecuali dia yakin nanti bisa sholat Jum'ah ya, di tempat yang dituju atau di satu daerah yang dia bisa sholat Jum'ah. Tapi kalau sebelum fajar maka tidak mengapa karena hari itu dimulai dari itu ya. Sebagaimana mandi sholat Jum'ah dimulai dari fajar. Syarat itu sholat til Jum'ah, syarat-syarat sholat Jum'ah, syarat sah. Ini. Syarat sah. Sehingga nanti kalau tidak terpenuhi, sholat Jum'ahnya tidak sah. Kalau tadi syarat wajib. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa syarat itu fi'liha salah satun. Syarat dilakukannya sholat Jum'ah. Ada tiga an yakuna al baladu misron au qaryatan. Bahasanya daerahnya adalah misron kota atau perdesaan. Intinya pemukiman wa an yakuna al adadu arba'ina min ahli jumu'ati. Kemudian jumlahnya adalah 40 dari orang yang ahli Jum'ah. Ya, nanti ada apa itu ahli Jum'ah. Wa an yakuna al waktu bagian dan waktunya masih ada. Kemudian fa in kharaja al waktu. Jadi jumlahnya tiga ya. Ya, tadi sudah selesai tiga wa an yakuna al waktu bagian fa in kharaja al waktu au udimati syurutu suliyat zuhron. Jika waktunya sholat Jumat sudah habis atau syarat-syarat tidak terpenuhi maka dilaksanakan sholat zuhur bukan sholat Jumat. Syarat pertama adalah di tempat pemukiman yaitu Mesir atau Korea, maka tidak sah sholat Jumat di padang pasir atau di perkemahan-perkemahan atau di satu desa pemukiman yang jumlahnya tidak ada 40 laki-laki yang sah untuk sholat Jumat. Kemudian nomor belum. Jika desanya kecil, maka tidak sah sholat Jumat karena tidak terpenuhinya syarat. Maka nanti jika penduduknya di desa yang kecil tersebut mendengarkan azan dari daerah atau desa sebelahnya, maka wajib dia pergi ke desa sebelahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya tadi desanya kecil, orangnya cuma 30 laki-lakinya. Yang laki-laki yang terpenuhi syarat dalam hitungan 40 misalnya hanya 30 laki-laki. Maka di situ tidak sah untuk sholat Jumat. Nah, nanti kalau dia orang 30 ini mendengarkan bisa mendengar azan ya, seruan dari desa lain, maka dia wajib pergi ke desa lain tersebut untuk melakukan sholat Jumat. Faedah bahwasanya kabilah-kabilah Arab dulu tinggal di sekitar Madinah dan mereka tidak sholat Jumat dan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk sholat Jumat. Ya, ini tadi salah satu dalilnya. Kemudian an yakunal adad, jumlahnya adalah 40 dari ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah itu yaitu 40 dari laki-laki. Kemudian ahli Jum'ah itu adalah mukallaf ya, jadi balik berakal ya. Balik berakal laki-laki merdeka. Kemudian mustautin ya. Jadi disebut ahlu jum'ah yang nanti bisa terhitung 40. Jadi 40 ini harus terpenuhi syarat. Jadi orang yang melaksanakan sholat jum'ah 40, minimal 40 ini, maka dia harus terpenuhi syarat sebagai ahlul jum'ah. Ahlul jum'ah adalah mukallaf, yaitu balig, berakal, kemudian ya laki-laki, kemudian merdeka, kemudian mustautin. Dari 5. Balik, berakal, laki-laki, merdeka, mustautin. Ini nanti kalau ada 40 terpenuhi syarat ini, maka terpenuhi syarat 40. Tapi kalau 40-nya campuran, tidak terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, maka tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat harus 40 dari ahlul jum'ah. Misalnya, yang terpenuhi syarat 39. Termasuk imam. Kemudian yang satu anak kecil, dun balik ya, maka terhitung 39. Anak kecil tidak menggenapkan jadi 40, tapi terhitung 39. Yang terpenuhi syarat 35, yang 5 perempuan, ya enggak boleh juga. Terhitung 35, walaupun ada perempuannya 5, tidak bisa menggenapkan jadi 40 karena perempuan bukan ahlu jumah. Tadi disyaratkan yaitu apa? Laki-laki dzukur. Kemudian yang sering terjadi yaitu mustautin. Ya, ini yang berat. Karena mustautin ini dia harus orang yang menetap di situ. Nah, bukan kalau mukim enggak terhitung. Santri misalnya. Mahasiswa. Sholat di situ, mahasiswanya 30. Kemudian yang mustautin yang terpenuhi syarat. Nah, misalnya 10, jadi 40. Yang teranggap 10. 30 enggak teranggap. Karena yang 30 ini misalnya mahasiswa, dia statusnya mukim. Dia bukan mustautin, dia nanti akan kembali ke daerahnya. Maka ini terhitung cuman 10 saja. Intinya 40 ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tadi balik berakal laki-laki merdeka dan mustautin. Kemudian yang ketiga adalah waktunya masih ada. Ya, waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur. Jika waktunya sempit, ya, waktunya tinggal dikit, tidak memungkinkan sholat Jumat, ya, sama khutbah, ya. Maka mereka harus sholat zuhur. Ya, tinggal sedikit waktunya ini kalau sholat Jumat. Plus khutbah enggak cukup, walaupun khutbahnya pendek, gitu kan. Sholatnya dipercepat, enggak cukup. Maka nanti sholat apa? Zuhur. Tanfi. Musanai ingin mengingatkan, biasanya waktu sholat Jumat itu adalah waktu zuhur. Sehingga jika sudah sempit waktunya atau keluar sebelum salam, maka mereka salat, maka wajib untuk salat zuhur. Jadi misalnya apa? Misalnya tadi kalau ini tadi fa idza zaqal waqtu, waktunya sempit, atau kharaja qabla salam, sebelum selesai salat apa? Jumat, waktunya sudah habis, maka menggenapkan salat zuhur. Ya, ibaratnya di sini seperti itu, kharaja qabla salam fa innahu yajibu an yusalli dhuhran. Karena harus semuanya itu dilakukan di waktunya. Berjamaah tadi harus salat Jumat dilakukan di waktunya. Kemudian jumlahnya harus 40 dari awal khutbah, dan imam termasuk dalam hitungan 40 dari awal khutbah sampai selesai. Sehingga nanti kalau pas sholat Jumat ada yang batal, enggak kembali lagi, sedangkan jumlahnya tadi pas 40, ya tidak bisa. Jadi harus dari awal sampai selesai, itu harus 40. Kemudian cara yang kelima, tidak didahului dan tidak dibarengi jum'ah yang lain di daerah yang sama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin tidak melaksanakan apa sholat jum'ah, kecuali hanya satu saja, yaitu di Masjid Jami. Faedah, jika boleh sholat Jumat di dua masjid, maka nanti apa? Ya, ini intinya adalah menunjukkan tidak bolehnya sholat Jumat di dua masjid dalam daerah yang sama. Dan boleh ta'adud berbilang karena ada hajat. Misalnya masjidnya tidak cukup karena sudah penuh, ya. Maka nanti bisa di masjid yang lainnya di daerah yang sama. Nah, kalau enggak ada hajat enggak boleh, artinya enggak sah. Misalnya masjidnya yang satu ini belum penuh, masih bisa menampung, kok mendirikan sholat Jumat lagi di masjid lain di daerah yang sama, maka tidak sah, karena ini syaratnya tidak boleh berbilang dan tidak boleh bareng. Nanti kalau berbilang, sholat Jumat yang pertama yang sah, yang kedua yang tidak sah, dilihat dari takbiratul ihram duluan mana. Faedah, jika seorang makmum itu mendapatkan rokaat kedua walaupun dengan mendapatkan rukuknya imam dan dua sujud, maka dia mendapatkan sholat Jum'ah. Dan orang yang tidak mendapatkan satu rokaat, maka dia menyempurnakan sholat zuhur. Masbuk, kalau dia mendapatkan satu rokaat, maka bisa menggenapkan sholat Jum'at. Kalau dia tidak mendapatkan satu rokaat, maka nanti dia menggenapkan zuhur. Misalnya dia imam sudah sujud di rokaat kedua, kemudian makmum datang. Nah, ini dia enggak mendapatkan satu rokaat. Maka nanti dia menggenapkan zuhur karena dia tidak mendapatkan sholat Jum'ah. Ya Allahu a'lam. Faraidu sholatil jum'ati fardu-fardu sholat jum'ah. Ini kalau kita gabungkan dengan tadi, syaratnya tiga, fardunya tiga. Ya. Secara umum ada enam, kita gabungkan. Wala al-musanifu rahimahumullahu ta'ala faraiduha salasatun khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yaitu dua khutbah dengan berdiri dan duduk di antara kedua khutbah. Wa antusallah rokataini fi jama'atin, dan sholatnya dilakukan berjamaah. Sholat Jumat dua rokaat dilakukan secara berjamaah. Yang pertama yaitu khutbatani, berarti dua khutbah, satu dan dua. Nah, tadi apa fardunya itu. Nah, ini syarat yang keenam. Ya, apa? Keenam dari mana itu? Yaitu khutbah dengan berdiri, dia suci dari hadas kecil ataupun besar, kemudian dipisah antara khutbah pertama dan kedua dengan duduk yang ringan, seukuran membaca surat Al-Ikhlas, dan dianjurkan pula jika bisa membaca surat Al-Ikhlas di duduk di antara dua khutbah. Nah, faedah orang yang pertama khutbah dengan dua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, karena likas seperti lahmihi, karena gemuk. Ya. Jadi yang dua khutbah tadi terhitung dua, satu, dua. Gitu kan. Kemudian yang ketiga itu dilakukan dengan berjamaah. Dua rakaat sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, yang tidak ada sholat Jumat secara munfarid. Maka jika seorang di waktu Jumat sholat sendirian, maka sholat duhur, tidak sholat Jumat. Tatimah arkanu khutbatayi al-Jumat, rukun dua khutbah Jumat. Ini rukunnya ya. Ya seperti ini perlu atau wajib kita hafalkan. Fardunya apa, sholat Jumat, rukunnya khutbah apa. Rukun dua khutbah. Yang pertama, memuji Allah SWT dengan lafad alhamdu. Lafad hak mimtal. Alhamdu, hamdan, ahmadu, dan seterusnya. Lafadnya sudah muta'ayin, ya ini. Alhamdu, hamdan, dan turunan-turunannya. Kemudian sholat itu bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lafadznya juga sudah muta'ayyin, yaitu bersolawat dengan lafad-lafad sholawat. Kemudian wasiyah bitakwa, mewasiatkan ketakwaan dengan lafadznya itu tidak muta'ayyin, tidak tertentu, ya bebas. Intinya ada di situ motivasi untuk melakukan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian qiraatu ayat ayah mufhimah, membaca satu ayat paling tidak yang memahamkan di salah satu dua khutbah, dan disunahkan membacanya di khutbah yang pertama. Jadi syarat yang rukun pertama, kedua, ketiga ini di dua khutbah, makanya tidak diberi catatan di khutbah mana. Memuji Allah di khutbah satu kedua ada, harus ada. Sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah satu dan kedua juga harus ada. Berwasiat takwa juga harus ada di khutbah satu dan khutbah kedua. Tiga ini yaitu ada di khutbah satu dan kedua. Khutbah pertama dan kedua. Adapun membaca ayat ini boleh di khutbah yang pertama, boleh kedua, pilihan. Ya, boleh dua-duanya, artinya harus ada di salah satu minimalnya. Dan disunahkan ada di khutbah yang pertama. Ayat yang memahamkan. Ya. Ayat yang memahamkan. Bukan potongan ayat yang tidak bisa memahamkan dengan sempurna, kecuali nanti disusun dengan ayat-ayat yang lain misalnya. Kemudian doa untuk kaum mukmin dan mukminah, doa kebaikan di khutbah yang kedua. Nah, doa apapun yang penting doa untuk akhirat, kebaikan untuk kaum mukminin dan mukminat. Kalau ini di doanya di khutbah yang kedua. Ini rukunnya lima. Yang tiga harus di khutbah satu dua. Satu dua tiga. Afan. Yang rukun satu dua tiga harus ada di khutbah pertama dan kedua. Rukun keempat membaca ayat boleh pilihan. Disunahkan di khutbah pertama. Untuk doa harus di khutbah yang kedua. Kemudian ada syarat-syarat khutbah Jumat, ya, sebagai penyempurnanya, yaitu penyempurna pembahasan maksudnya. Yang pertama dengan bahasa Arab, yaitu pada rukun-rukunnya. Pada rukun-rukun khutbah dengan pakai bahasa Arab. Yang kedua, khutbah dilakukan sebelum sholat. Yang ketiga, khutbah harus keadaan suci, baik itu baju, baik itu pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga, khotib berdiri, kecuali sakit. Yang kelima, khotib harus bisa memperdengarkan suaranya kepada 40 orang. Memperdengarkan suaranya kepada 40 orang yang hadir termasuk dirinya. Kalau misalnya jumlahnya 40. Jadi harus ada usaha fi'il untuk isma'. Isma'nya itu wajib. Isma' itu apa? Fi'il yang bisa menunjukkan ini diusahakan untuk agar orang lain dengar. Yaitu dengan mengeraskan suaranya. Bukan misalnya berbisik-bisik. Kalau berbisik-bisik ini dia tidak melakukan isma'. Ya. Adapun sama'nya, mendengarnya dari jamaah ini nanti, ya ada yang mengatakan boleh, yang penting sudah dilakukan isma'. Ada yang mengatakan, pendapat lain, harus benar-benar dengar. Ya. Ada yang bil fi'li, ada bil kuwah. Pendapat yang mengatakan bil kuwah, dia intinya mendengar, memperdengarkan, mengeraskan suara, di mana kalau kondisi normal, jamaah mendengar. Ini bilkuah. Tapi ternyata kondisinya enggak normal, ada berisik dari tempat lain, enggak dengar, enggak apa-apa. Tapi ini secara asal dia mendengar. Namanya bilkuah. Tapi kalau bilfi'li, dia harus dengar, walaupun ada gangguan. Ya. Kemudian nomor 6. Berturut-turut di antara kalimat-kalimat kata-kata dalam khutbah, kemudian nomor 7 menutup aurat. Kemudian jika tidak terpenuhi syarat, maka khatib wajib mengulangi rukun-rukun khutbah. Semisal dia batal wudunya. Dan nanti dia wudu, ya ngulang lagi. Nah, di tengah-tengah khutbah dia batal wudunya, kemudian nanti dia wudu dan mengulang lagi dari awal. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di pembahasan ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi kedua, sesi sore. Tentang hai'ah sholat jum'ah, hal yang disunahkan ketika sholat jum'ah, kemudian pembahasan selanjutnya sholat id, kemudian ada sholat khusuf sama khusuf. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di murojaah. Ya, silahkan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Dan walaupun nanti juga ana yang menjawabnya tidak mesti bisa juga. Dan belum tentu memuaskan juga dan belum tentu dijawab karena ada satu dan lain hal terkait ya waktu juga terkait ya pengetahuan ilmu yang ana miliki yang masih kurang dan lain sebagainya. Jadi harap bersabar kalau ada pertanyaan yang ya belum dijawab ya. Dan kalau enggak dijawab ya sudah enggak apa-apa, bisa ditanyakan ke yang lain, asatid lainnya. Karena ini kita fokusnya sekali lagi ya, nah ingatkan pada anak pribadi dan teman-teman, fokusnya adalah memahami masalah-masalah dasar ya. Jadi kalau ada nanti masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita yang rumit tidak ada di sini ya nanti dulu tidak apa-apa, jangan disibukkan ya, dengan hal-hal itu. Tapi yang penting kita paham ini matanya sama penjelasan yang sudah kita pelajari bersama ini. Nah, itu langkah awal itu dulu. Nanti kalau ada masalah-masalah yang mendesak, ya bisa ditanyakan ke ana atau yang lainnya, tapi jangan terlalu menyita porsi pikiran kita. Jadi utamakan untuk memurojaah pelajaran ya. daripada sibuk misalnya apa memikirkan yang lebih rumit. Ya, lebih rumit itu yang kejadian-kejadian di apa di tempat kita misalnya. Nah, yang nggak mesti ada di matan ini, nggak mesti ada di penjelasan ini. Kadang nanti ada di kitab-kitab yang mutawal, yang kita mungkin belum bisa ke sana seperti itu, belum bisa mendapatkannya. Jadi gunakan waktu untuk mengulang-ulang pelajaran. Nanti pengetahuan itu kan bertambah sedikit demi sedikit, ya. Yang dasar-dasar ini dikuasai kan gitu. Jadi lebih diutamakan menghafal nih rukun-rukun sholat apa saja, pembatal sholat apa saja, dan seterusnya yang semisal itu. Utamakan itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ya, ya bisa ditanyakan bisa ke Ana atau ke yang lainnya. Kemudian pertanyaan minta tolong diutamakan yang sesuai dengan dares, sehingga kita fokus pada yang dipelajari dulu. Ya, misalnya ini bab sholat Jum'ah, ya berkisar ini. Nanti jangan tanya bab sholat Jum'ah, tanyanya masalah yang lain. Nanti kita nggak fokus. Ya. Kalau masalah yang lain belum sampai pelajarannya, ditahan dulu, catat dulu. Nanti pas pelajaran, disimak, oh ternyata ada jawabannya, nggak perlu tanyakan. Ya kan? Kalau nggak ada jawabannya, baru bisa ditanyakan. Nah, jadi maksimalkan dulu memahami matan sama penjelasannya. Karena sebenarnya ini daurah ini kan untuk matan saja, tapi kita sudah ada tambahan banyak insya Allah dari Sarah, ya insya Allah kita kan sudah buka sendiri, ya Ana bacakan seperti itu kan, ada tambahan lain paling sedikit, ya kecuali nanti di bab-bab fikih muamalah mungkin kita ada tambahan dari kitab lain seperti itu. Ya demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.